Halo guys, balik maning karo Nyong. Kali ini Nyong mau cover lagu Payung Teduh yang judulnya Akad. Soalnya banyak banget yang request, jadi Nyong mau cover lagunya ya. Dan ini saya ini tangan kiri, ini tangan kanan ya. Ini kameranya itu kayak di kaca gitu, jadi nggak tak edit, soalnya kalau diedit ya Nyong kudu di rumah. Ini nggak di rumah, jadi ya wis tak upload bae. Oke, langsung bae Nyong nyanyi Akad dari Payung Teduh. Jalan bersamamu, menangilah denganku. Bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berdua bersamamu dalam terikat hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku. Ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terikat hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah tak tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, sudilah kau temani diriku, sudilah kau menjadi istriku. Thank you buat yang udah nonton ya. I am sorry kalau ada yang salah lirik atau salah kunci atau apa itu. Ya pokoknya makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Dan ya mungkin selanjutnya aku pengen cover lagunya Virgon ya, yang judulnya Bukti, itu yang terbaru. Jadi ya Nyong minta saran nih, iya apa ora ya. Oke, tulis di kolom komentar. Bye.